taiku menjauhkan kecurangan seperti bintang yang setia pada bulan. Memegang kuku janji menemani aku sampai mati. Terpasung hati tulusmu mendampingi.